Dia merasa bahwa dirinya yang besar, yang lain itu dianggap remeh, dianggap rendah. Oleh karena itu, kalau ada seorang manusia punya sifat kesombongan, dia meremehkan yang lain, dia menolak kebenaran yang datang dari orang lain, itu menunjukkan bahwa dia terkena tiupan dari syaitan. Wa nafsihi, dan dari nafs. Apa yang dimaksud an-nafs? Ya. Tiupan juga. Namun yang dimaksud di sini, sebagian para ulama menafsirkan asy'ir. Yang dimaksud di sini adalah syair-syairnya syaitan. Yang dimaksud adalah serangan-serangan syaitan. Nah, syair-syair yang menyesatkan, syair-syair yang menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kebanyakan para penyair, kebanyakannya mereka itu tersesat. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawud. Para penyair-penyair itu, ya, orang-orang yang menyimpang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang menyimpang yang mengikuti mereka. Walaupun ini tidak secara mutlak. Sebab di antara para sahabat ada yang jadi penyair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, "Inna minasy-syi'ri hikmah." Di antara syair itu ada hikmahnya. Ya, tapi kalau dia membuat syair untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah menyesatkan. Sebagian ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah sihir. Nafsihi, yakni sihirnya. Karena syaitan juga bisa menyihir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-naffatsati, wanita-wanita yang meniup umbul-umbul sihirnya. Walhasil bahwa hadis ini menunjukkan kita dianjurkan untuk berta'awudz diri, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam godaannya, dari tipuannya, dari was-wasnya, dari godaannya yang berusaha untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini, ikhwan, yang kita sebutkan dari pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Apa hukumnya untuk tidak menghafal dalil dari ilmu-ilmu agama, namun hanya mencukupkan diri dengan sebatas pemahaman dalam mengamalkannya, yang dalam keadaan meyakini bahwa di sana memang ada dalil-dalil yang jelas yang menerangkannya dari ilmu-ilmu agama tersebut? Nah, kalau kita tidak menghafal dalil, maka ilmu ini cukup kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang merasa tenang dalam mengamalkannya. Artinya tidak bisa ditransfer kepada orang lain. Karena begitu kita ingin menyampaikan kepada orang lain, orang itu bertanya, mana dalilnya? Pokoknya ada. Ada deh dalilnya. Mana? Pokoknya ada. Karena pokoknya ada ini tidak menenangkan orang. Ya. Nah, dia membutuhkan dalil yang jelas. Nah, ya kalau dia mungkin, ya, karena mungkin dia pernah membaca. Ya, dia mengetahui dalilnya dengan jelas, atau dia pernah mendengarkan hadisnya dengan jelas, tapi belum tentu dia akan bisa mentransfer kepada yang lain. Oleh karena itu sangat-sangat dianjurkan bagi seorang, kalau dia punya waktu, kesempatan, hafal satu dalil, masya Allah, satu hari satu dalil, setahun berapa hari? 360 sekian hari, ya. Sudah 360 hadis yang kita hafal. Nah, ya. Tapi gimana? Hari ini hafal, besok lupa lagi. Tak apa-apa, hafal dulu. Ya. Masalah lupa itu kebiasaan manusia itu. Nah, tapi kalau kita sudah pernah menghafal, minimal sudah sempat melengket, sempat melekat, ya, dalam hafalan kita, sehingga untuk memurojaah, mengulangi itu lebih mudah, ya, daripada tidak sama sekali. Jangan mengikuti pendapat orang, ya. Banyak hafalan, banyak lupa. tidak menghafal, tidak lupa-lupa. Kalau begitu saya enggak usah menghafal supaya enggak lupa sama sekali. Nah, ini kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu, fa rubba muballighin aw amin sami'." فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوَى مِنْ سَامِعٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada seseorang yang telah mendengarkan dari kami sebuah hadis, lalu dia menghafalnya, dia memeliharanya. Jadi mendengar kemudian menghafal, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Nah, kalau dia hafal, gimana dia? Dia tidak menghafal, gimana dia tidak? Dia akan menyampaikan kepada orang lain. Boleh jadi orang yang membawa ilmu itu, dia tidak faqih. Dia kurang bisa memahami hadis yang dia hafal. Boleh jadi ketika dia menyampaikan kepada orang lain yang dia sampaikan itu lebih mampu memahami hadis tersebut. Maka kita mendapatkan pahala. Kita memberikan ya, petunjuk kepada seseorang pada kebaikan. Maka sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Dan itu adalah merupakan senjata untuk membantah mereka-mereka yang beramal tanpa dalil. Apabila seseorang sakit pada hari Jumat, kemudian ia sholat Jumat di rumah sendirian, maka apakah sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Sholat duhur, ya, dia sholat duhur. Ini yang sabit dari para sahabat. Di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau dia tidak sempat melaksanakan sholat Jumat, maka dianjurkan bagi dia untuk sholat zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam. Saya kira sampai di sini ya, kawan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.